ibarat bingkainya. Antara kita memang saling padan, pemisah cuma cermin yang tak bermakna, adanya cuma kebetulan. Datanglah gerangan yang ketiga, sedikit tak aku gentar. Bagiku hanyalah mainan, adat bersam kita dalam bercinta. Yang mana kasihmu sejati? Cinta kita bukan luahan rasa. Cinta kita bukan menurut amarah. Cinta kita bukan keluhan lara. Cinta kita jelas tercipta atas kehendaknya. Bagiku hanyalah mainan, adat resam kita dalam bercinta. Cinta kita bukan luahan rasa. Cinta kita bukan menurun amarah. Cinta kita bukan keluhan lara. Cinta kita jelas tercipta atas kehendaknya. Di manakah terletaknya cintamu? Di matamu ataupun di dalam hati? Andai maksud selalu rinduku ibarat bingkainya. Antara kita memang saling padan, pemisah cuma cermin yang tak bermakna, adanya cuma kebetulan.